hampak sana sini. Ko pikir sa pabrik mo sa gatar, habis sa blok. Iap jam, detek menit ko hampak pag ulit. Terus bikin saja di stress. 82 kali tambah 330. Otak jadi bingung macet kena todong. Mau yes atau no, mau terima atau tolak. Pulsa habis kena denda matem. Sapa cerita telkom silkan. Tiap hari ku tinggal kulit ke SMS. Sampai sa pulsa habis, tinggal SMS gratis. Aduh sayang, bukan pabrik pulsa, jadi tinggal mau kolek saja. Otak macam biasa, kapele sayang we. Saya bukan orang kaya, bukan anggota dewan. Tinggal mau bayarkan pele sayang we. Coba gantian kah? Manis-manis, paksa lugu. Modal HP hanya pasang kartu marketing. Itu yang paling ampuh, aduh yai. Jurus kolek itu lagi. Hati tak bakar, macam dapat tampar karena bakal kolek SMS. Perim ditinggal bikin saja taroko hangus. Setiap hari begini terus dompet jadi tipis. Serba salah, mau bilang apa kalau terbayar kulit. Nanti jatah jadi sedikit aisi. Terpaksa, sayang mengalah. Setiap hari ku tinggal kolek SMS. Sampai sapu sah habis, tinggal SMS gratis. Aduh sayang, tolongkah. Uang sudah ada, saya bukan pabrik pulsa, jadi tinggal mau kolek saja. Beli tua, coba kau percaya, saya uang sudah ada, beli pulsa pakai apa? Tidak lama saya jual.